adalah sahabatku, bahkan lebih, dia adalah yang diburu. Datang padaku sekedar lepas lelah dan sembunyi untuk berlari lagi. Dia adalah yang terbuang, mengetuk pintuku, penuh luka di punggungnya, merah hitam, dia menjadi terbuang setelah harapannya dibuang. Bapaknya pegawai kecil, kelas sendal jepit, yang kini di dalam penjara sebab bela angannya untuk darah daging yang tercinta selesaikan sekolah. Sahabatku gantikan bapaknya, coba mencari kerja, namun yang didapat cemooh, harga dirinya berontak. Lalu dia tetapkan hati, hancurkan sang pembuang. Air putih aku hidangkan, aku di persimpangan, aku hitung semua lukanya, 1000 bahkan lebih, 1000 lebih. Pagi buta dia berangkat, diam-diam masih sempat selimuti aku yang tertidur. Aku terharu, doaku untukmu, oh, sebutir peluru yang tertinggal di bawah bantalnya, ku beri tali jadikan kau, lalu ku kenakan sekedar mengingatmu kawan yang terus berlari. 1000 jalan kawan, 1000 renangi air mata. Hei sahabat yang terbuang, engkau sahabatku, tetap sahabatku. Engkau sahabatku, tetap sahabatku, tetap sahabatku. Engkau sahabatku, tetap sahabatku. Engkau sahabatku, tetap sahabatku. Engkau sahabatku, tetap sahabatku. Engkau sahabatku, tetap sahabatku. Engkau sahabatku, tetap sahabatku.